yang lama. Sabar dulu indahku, kita kembali mintalah izin ayah dan bunda. Sudah jujur hatimu, sudah tentu kandaku, karena ku taat adat di timur sejak dahulu. Mari segera kita berjumpa salam. Itulah dia yang indah pintar. Patut ku puja seorang wanita berbudi mulia. Memang sudah mestinya sopan santun dijaga. Mari kita bersama menuju bahagia. Kita berjumpa selamat. Itulah dia yang indah pintar. Patut ku puja seorang wanita berbudi mulia. Memang sudah mestinya sopan santun.